Tugas utama istri terhadap suami itu 6M. Berapa M? 6M. Rungokno apa ae? Melumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikirane mesti ngono. Melumah, murep, mlebu, metu, melek. Ayo dibaleni, pokoke iki kudu apal. Melu, mu, mleb, met, mel, mer, 6M. Betul tuh omah ditakoni karo bapake. Siapa yang ceramah? Anwar Zahid. Ngaji apa? 6M. Melumah, murep, mlebu, metu, melek, merem. Pikiranmu ojo ngeres dhisik. Sebagai istri pertama kudu pinter melumah. Melumah iku artine terbuka. Lah iya bahasane lak melumah terbuka sama suami katik selintutan. Duit blonjo lek ancene ijek ngomong ijek, lek entek ya ngomong entek, aja atik nyingit-nyingit eno. Biasae sik nyekel duit ditakoni, duite isih abuk, duit endi meneh wis ana. Taman kaya gak ngerti ae, saiki sembarang-barang iku larang, gak ono sing murah. Taman belanjane yo pancet ae mangane gak lawe enak yo gak gelem aku sing disalah-salahno. Aku ngene iki ngumpet blonjo yo gak gampang. Ambekan maneh wong wedok nyekel dhuwit iku gak kae blonjo tok. Yo gawe jajane anak, gawe sangune anak urusan wong wedok dhuwit ya nggede sampean gawe blonjo tok ngono ah. Lewe ngenane dong ngene toko ngarep aku duwe utang sampe saiki gorong gak sahur. Aku sampe kate blonjo mrono maneh ku yo isin. Sampean yo ngono. Gak imbang karo omongane, kowe ngenane gelangku kalungku didol digawe modal usaha nyambut gawe jarene lek wis oleh dhuwit dikate dibalekno. Sampe saiki yo durung ditukokne maneh. Aku ngono lek pak kumpulan muslimatan ngono ku ketemu karo kanca-kancaku isin pak kabeh-kabeh gawe gelang gawe kalung mau gawe kalung dhewe. Sampe dadi wong lanang njaluk menange dhewe. Aku dadi wong wedok dikokon ngalah terus jeneng wong urip rumah tangga yo gak ngono. Sampeyan yo kudu pengertian, gawe wong wedok ono urusane yo akeh. Ngene iki omah sembarang kalir niki sapa lek gak wong wedok. Sampeyan tau ngurusi anak. Masih anak nangis ya apa sampeyan gak tau ngopeni kabeh ngene iki ya aku lho kadang diomong alah wong wedok dikon terbuka ya apa masalah duit anjane wong lanang yang kulino bojok wong kerja niku oleh duit 2 juta ngono iki tutuk omah ditakoni yo jarene cuma oleh 1 juta ngerti lah apa wong lanang kok mbojok soale sing wedok ya kulino ambian maneng duit iku lek es kadung mlebu ndok gone wong wedok metune lho ngaku eh wong lanang lek gak pinter-pintere ya sida mbok aman misale blonjo entek es 20.000 terus karo bojo sama dikei duit 100.000 ngono ku susu es yang 40.000 balik nopo mboten maling kabeh yang ngono iku makanya kadang wong lanang saya sempet nyingit-nyingit no duit no ngono kopiah aman sing wedok no sebelah kiwa kopiah yang miring nengen aman sing wedok no sebelah tengen kopiah yang miring ngiwa ya soalnya ngono iku kelakuanmu gak gelem terbuka kadang duit di selempet-selempet ngono jurune BH khawatir ketemuan sing lanang ada gak weruh sama kau kate blonjong ngene-ngene ngono iku pertama melumah yang kedua murep murep itu artinya menutup kejelekan suami, menutup aib suami. Sampean lho, nyeritakno rahasiane suami, nduk ngene kanca sampean, nduk ngene dulur sampean, dosa sampean. Katik mosok diomongi. Biasae ya, tepak blonjo bareng isuk-isuk ngono lho, nduk ngene bakul blonjo. Menek ketemu, Dik, sampean ngono ku sak minggu dikai duit piro karo bojo sampean? Eh, kok sak minggu? Ya sak wulan sepisane gorong karuan.